Joni. Kesiangan bersiul tanda girang, dapat cium sayang dari istrinya yang merengek manja, minta kacamata penutup papaya. Janjikan papaya, janjikan papaya. Joni kesal lalu masuk kamar, si istri datang mengajak senam malam. Buset dong. Oka Joni sudah bosan istri yang sekarang. Awas ya, jemput kongeyan. Si Joni asik deh. Tapi tante seberang jalan sudah menjanjikan Joni tuh bermalam dengan imbalan telur setengah matang. Tengah malam Joni asik berkencan, tak ingat pintu depan digedor-gedor orang. Ho-ho Hansi datang membawa perlindungan. Joni kelimpungan masuk kolong ranjang. Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan. Joni, Joni, disuruh kesiangan, malah kesorean. Disuruh kesorean, malah kesiangan. Gimana sih, Joni?